السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين سيدنا جماعة جمع رحمكم الله تعالى dalam Sunan Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, suatu hari aku pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu beliau bersabda, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, aku ingin mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Yang pertama kali beliau sebutkan, beliau mengatakan, ihfazillaha yahfadka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Ihfazillah, jagalah Allah. Yahfadka, Allah pasti menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapati Allah di depan kamu. Ila akhiri kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul fillah azzakumullah. Kalimat yang pertama inilah yang ingin sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Kalimat yang perlu sampaikan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga berlaku untuk anak-anak kaum muslimin secara khusus, berlaku pula untuk muslimin secara umum, tidak hanya untuk para hulam, para ghilman, para pemuda-pemuda, tapi juga ditujukan kepada segenap kaum muslimin, dikarenakan nasihat yang sangat umum dan sangat penting membawa kepada kebaikan dunia dan kebaikan agama. Beliau mengatakan, ihfazillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maknanya kata para ulama, jagalah perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya. Jagalah larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya. Jagalah hak-hak Allah dengan menunaikannya. Dengan engkau menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang bertakwa kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya dalam semua aspek kehidupan anda, dan menunaikan hak-hak Allah, terutama hakul ibadah, hak mengabdi, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga intinya jadilah kamu hamba Allah yang beriman. Hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang bertakwa kepadanya dalam semua aspek kehidupan Anda. Semua perintah-perintah agama lakukan. Yang wajib, yang sunnah. Larangan-larangan agama tinggalkan. Yang haram ataupun yang makruh. Dengan menjaga Allah. Menjadi hamba Allah yang beriman. Hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang bertakwa. Maka Anda akan mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jal. Yahfadka. Allah pasti akan menjagamu. Dijelaskan dalam syarahnya, ada dua macam penjagaan Allah untuk hambanya. Yang pertama ialah hifdhuhu li umuri dunia. Allah Azza wa Jalla akan menjaga urusan-urusan duniawiyahnya. Allah akan menjaga fisiknya, menjaga kesehatannya. Semakin dia taat kepada Allah, semakin kuat. Semakin dia beramal saleh, semakin sehat. Semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin diberi umur panjang yang barokah dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan menjaga harta bendamu. Allah akan menjaga anak istri kamu. Allah akan menjaga semua urusan dunia kamu. Tidak akan Allah menyia-nyiakan hartamu. Tidak pula menyia-nyiakan anak istrimu. Bahkan tidak akan pula menyia-nyiakan anak keturunan kamu nanti. Allah akan menjaganya. Allah yang mengurusi mereka. Allah yang menanggung mereka. Allah yang menjamin mereka. Kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak usah khawatir. Seperti yang Allah ceritakan di Al-Kahfi. Tentang dua anak yatim. Yang tinggal mati oleh orang tuanya. Di sebuah kota. Dengan kesolehan bapaknya, dengan ketakwaan orang tuanya, Allah menjaga harta benda milik dua anak yatim tadi. Ada di bawah tembok yang miring, yang kemudian diluruskan, dibangun ulang, direnovasi oleh Khadir alaihissalatu wassalam. Allah mengatakan ada pun tembok, وَعَمَلْ جِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok yang miring tadi itu miliknya dua anak yatim, dua anak kecil yang yatim di kota ini. Di bawahnya ada perbendaharaan harta benda miliknya dan dulu bapaknya saleh. Maka Allah menghendaki akan mengeluarkan tuh harta benda, membesarkan dua anak yatim dan diberikan kepada mereka berdua. Rahmat dari Allah Azza wa Jal. Dengan kesolehan orang tuanya. Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini kondisi sang yatim. Apakah kondisi dia baik atau tidak. Yang disebut orang tuanya. Bapaknya. Wa kana abuhuma salihah. Bapaknya orang yang saleh. Dengan kesolehan orang tua. Dengan ketakwaan orang tua. Dengan ketaatan orang tua kepada Allah Azza wa Jal. Allah akan jaga harta bendanya. Allah akan jaga anak istrinya. Allah akan jaga keturunannya. Yang kedua. Ini yang lebih penting lagi. Hifdullahi ta'ala li dinih. Allah Azza wa Jalla akan menjaga agamanya. Allah akan jaga agama dia dari semua bentuk fitnah-fitnah syubhat. Kekufuran, kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan. Allah akan jaga. Allah akan senantiasa berikan kepadanya taufiqul hidayah. Diberi petunjuk, diberi taufik, diberi hidayah. Untuk menapaki jalan yang lurus. Juga Allah jaga agamanya. Dari fitnah syahwat. Dari perkara dosa. Dari perkara maksiat. Allah berikan dia taufiqul hidayah menapaki jalan kebenaran. Selamat dari semua syubhat dan syahwat yang menyimpangkan agamanya. Selalu terbimbing dengan taufik dari Allah Azza wa Jal. Mendapatkan husnul khatimah dari Allah Azza wa Jal. Ini semua karena barokah. Mentaati Allah. barokah bertakwa kepada Allah, barokah beramal saleh. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah pasti menjagamu, menjaga duniamu, menjaga agamamu. Ihfadillah, jagalah Allah. Tajidu tujahak, engkau pasti akan mendapati Allah di depan kamu. Maknanya kata para ulama, kalau kalian wahai seorang muslim, semasa lapang kalian, semasa senang kalian, selalu mentaati Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka dikala kamu mendapati masa-masa sulit, mendapatkan berbagai macam kondisi-kondisi yang menegangkan, yang mencekam, mendapatkan musibah-musibah besar, kondisi yang terhimpit, maka engkau akan mendapati Allah ada di depan kamu. Allah yang akan memberikan solusi bagi kamu. Allah yang akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kamu, melancarkan semua urusan kamu. Dikarenakan kamu telah terbiasa bermunajat kepada Allah di masa lapang, maka Allah akan mengenali kamu di masa susah. Karena engkau terbiasa bertakwa kepada Allah di masa-masa suka, Allah akan mengenali kamu di masa-masa kamu berduka. Engkau akan dapati Allah di depan kamu. Allah yang menyelesaikan semua persoalan kamu, melapangkan semua kesulitan kamu, melancarkan semua urusan kamu. Apapun yang kamu hadapi, yang kamu derita, yang kamu rasakan dari penderitaan, kesengsaraan, keterpurukan, Allah yang akan memberikan kelapangan dan solusi yang terbaik untuk kamu. Barokah iman, barokah takwa kepada Allah, barokah amal saleh, barokah ketaatan kepada Allah azza wajalla. Bukan hanya berkaitan dengan agamamu, bukan semata-mata berkaitan dengan akidahmu, tapi juga lebih daripada itu, Allah berikan keberkahan pada duniamu, keberkahan pada semua masalah-masalah kamu di dunia ini. Allah memberikan solusi dari semua permasalahan kamu. Ikhwanuddin a'azakumullah. Setiap insan tentu mendambakan dua perkara ini. Mendambakan agamanya baik, agamanya lurus. Di sisi yang lain dia juga mendambakan dunianya baik, lurus, dunianya barokah. Dia mendambakan sa'adah duniawiyah, kebahagiaan di dunia ini, ketenangan di dunia ini, ketenteraman di dunia ini. Di samping juga mendambakan kelurusan dalam perkara agama dan kebahagiaan di yaumul qiyamah nanti. Maka kuncinya adalah ihfadillah, jagalah Allah. Dengan engkau melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan engkau meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan engkau menunaikan hak-hak Allah azza wajal, dengan iman yang kamu pupuk, dengan amal saleh yang kamu laksanakan, dengan takwa yang kamu jaga, itu kuncinya. Enggak ada lagi yang lain. Ikhwanul muslimin azakumullah. Ditambahkan oleh para ulama, terkhusus untuk supaya dunia kita barokah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Al-Usuli Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar, ketika menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh melakukan apa yang manfaat bagi kamu. Beliau menjelaskan meliputi dua perkara. Bersungguh-sungguhlah di dalam melaksanakan yang manfaat bagi agama kamu. Itu dengan ilmu dan amal saleh. Ilmu yang manfaat, mengkaji bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang termaklum dalam Quran dan Sunnah, mengkaji bimbingan-bimbingan para ulama, ilmu yang manfaat, lalu kamu amalkan ilmu dan amal yang saleh. Ini sangat manfaat bagi agama kamu. Dan yang kedua, bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan yang manfaat bagi kamu untuk dunia kamu. Dunia kamu. Maka Rasul memerintahkan kita bersungguh-sungguh memperbaiki dua hal. Bersungguh-sungguh untuk memperbaiki agama kita. Ini yang paling utama. Dan juga diperintahkan untuk bersungguh-sungguh memperbaiki duniawiyah kita. Yang manfaat bagi kita. Belum menjelaskan tentang bagaimana supaya dunia kita manfaat. Dunia kita barokah. Belum mengatakan termasuk daripada keberkahan rezeki. Ialah ketika barakallahu fikum niatan-niatan kamu dalam mencari rezeki itu niatan-niatan yang baik. Antakuna niyatuhu salihah. Niatan dia dalam mengais rezeki, dalam mencari dunia, niatan-niatan yang salihah, niatan-niatan yang baik. Di antara niatan yang baik ialah al-istighna'u 'anil nas, merasa cukup dengan apa yang dia miliki, tidak memerlukan bantuan orang lain, hidup mandiri, tidak mengemis-kemis, tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak bergantung kepada yang lain. Termasuk niatan yang salihah ialah an-nafaqatu 'alal 'iyal, untuk menafkahi anak istri. Menafkahi anak istri, dikatakan menafkahi keluarga itu merupakan sedekah yang paling afdal, lebih afdal daripada sedekah fi sabilillah, untuk jihad fi sabilillah, menafkahi anak istri. Termasuk niatan yang baik ialah untuk menggunakan harta benda tadi dalam rangka melaksanakan hak-hak Allah yang wajib ataupun yang sunnah dari hak-hak harta benda. Dia berniat untuk menunaikan zakatnya, untuk infak fisabilillah, untuk membantu fakir miskin, untuk yang lain-lainnya dari amal-amal yang berkait dengan harta benda. Dia bisa berhaji, dia bisa berumrah, dan juga amal-amal yang lain. Dia pergunakan harta bendanya untuk investasi akhirat dan untuk melaksanakan hak Allah yang wajib ataupun yang sunnah terkait dengan harta benda. Itu niatan yang sangat bagus. Maka termasuk keberkahan rezeki barakallahu fikum. Ketika pertama kali dia melangkah untuk mengais rezeki, dia punya niatan yang salihah. Dengan apa yang disebutkan di atas barakallahu fikum. Niatan dia bukan untuk memperkaya diri. Niatan dia bukan dalam rangka untuk berbangga dengan banyak harta. Bukan dalam rangka untuk sombong dan takabur, tafakhur di hadapan orang lain yang banyak harta. Niatan dia bukan dalam rangka untuk memakmurkan dunia, untuk abadi di dunia ini. Tidak. Enggak punya niatan yang demikian sedikit pun. Niatan dia salihah. Seperti yang disebutkan di atas, barakallahu fikum. Dan yang kedua, termasuk keberkahan rezeki. Iyala yakuna rizquhu halala bikasbin halal. Usaha dia usaha yang halal. Rezekinya dia rezeki yang halal. Hanya memilih yang halal. Tidak mau yang haram. Tidak mau yang makruh. Tidak mau yang syubhat. Dipilih yang halal. Dan upaya dia, usaha dia juga dengan cara-cara yang halal. Tidak ada padanya pelanggaran syariat. Tidak ada padanya keharaman-keharaman agama. Betul-betul upaya dia, usaha dia juga usaha yang halal dan thayyibah. Ini merupakan sebuah usaha yang terbaik. Yang sangat terbaik. Ini merupakan amalnya para abdal, amalnya para pahlawan, amalnya para tokoh-tokoh besar. Kasbun halal wan nafaqatu 'alal 'iyal. Ketika sebagian salaf menjelaskan tentang amalnya para pembesar, orang-orang yang besar, mereka mengatakan kasbul halal, mengais rezeki dengan cara yang halal, wan nafaqatu alal iyal, dan menafkahi keluarga. Hanya dicari yang halal. Ketika berhadapan dengan perkara yang haram, dia tolak. Ketika berhadapan dengan perkara yang syubhat, dia tepis. Ketika harus menerjang keharaman-keharaman agama, dia tinggalkan, cari yang lain. Yang dia cari betul-betul yang halal, yang mubah, yang thayyib. Tidak ada barang haram, tidak ada barang syubhat. Tidak pula menerjang yang haram atau menerjang yang syubhat. Murni yang halal. Ini merupakan barakatul rizq. Ketika yang kamu cari itu halal, yang kamu konsumsi itu halal, yang kamu pakai, yang kamu kenakan itu halal, maka amal kamu akan gampang, mudah diterima oleh Allah Azza wa Jal. Doa yang kamu panjatkan akan mudah dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi kalau kamu, yang kamu makan itu barang haram, yang kamu cari barang haram, yang kamu kenakan barang haram, maka amal kamu akan tertolak. Doa kamu enggak bakal dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan seseorang yang yutilu safar, bepergian safar yang sangat jauh, as'atha aghbara, kusut masai berdebu pakaiannya. Yamuddu yadayhi ila sama', dia mengangkat kedua tangannya ke langit berdoa. Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Tetapi, umat'amuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia dikasih makan dengan barangnya haram. Belum mengatakan, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya dia. Itu dikarenakan barang haram yang dia cari, barang haram yang dia konsumsi, barang haram yang dia kenakan. Bukan semata-mata memakan barang haram yang diharamkan oleh agama. Perut kamu dipenuhi dengan api. Tetapi berimbas kepada amalan kamu ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Doa kamu tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Yang halal, bukan yang haram. Rezekinya dan cara mencarinya. Termasuk barakatul rizq. Upaya untuk keberkahan rezeki, barakallahu fikum. Ialah di dalam dia talabur rizqi, tidak melalaikan dia dari zikir kepada Allah, tidak sampai melupakan ibadahnya, tidak sampai melupakan amal solehnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, mengingatkan kaum yang beriman tentang bahaya terlalaikan oleh dunia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, Allah mengatakan fa ulaika humul khasirun, merekalah orang yang merugi. Rugi dunia, rugi pada agamanya, rugi pada akhiratnya. Ketika terlalaikan oleh harta benda dan oleh anak-anak. Dengan alasan mengais rezeki, dia tidak mau lagi atau enggak pernah kelihatan jamaah di masjid pada waktunya. Dan dengan alasan mengais rezeki, dia lupa dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Lupa dengan sholatnya, lupa dengan sunnah qobliyah ba'diyahnya, lupa dengan talabul ilminya, lupa dengan ta'limnya, belajar agamanya, lupa dengan yang lain-lainnya, dengan alasan mengais rezeki. Dan umumnya, barakallahu fikum, ketika seseorang terlalaikan dengan dunianya, maka dia pasti akan terjatuh pada sebuah sifat yang membinasakan. Namanya al-munafasah. Dia akan terjatuh pada munafasah, persaingan mengais rezeki dengan menghalalkan segala cara. Yang halal, yang haram dia terjang. Yang penting dapat yang dia inginkan. Munafasah. Ini pula yang membinasakan dia dan membinasakan umat sebelumnya. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya, "Abshiru wa amilu ma yasrukum." Silakan kamu bergembira dan berangan-angan yang membahayakan kalian dalam dunia ini. Fawallahi man faqra akhsha alaikum. Sungguh demi Allah bukan kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya. Tapi justru yang saya khawatirkan dunia itu akan dilimpahkan kepada kalian seperti dilimpahkan kepada umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kamu nanti akan berlomba-lomba bersaing untuk meraih yang namanya dunia sebagaimana umat sebelum kalian juga bersaing berlomba-lomba untuk mencari yang namanya dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat sebelum kalian. Hancur dia. Itu kalau dia mendapatkan apa yang dia harapkan dari urusan dunia. Sudah menghancurkan agamanya. Sudah menghancurkan akhiratnya. Apalagi di saat dia sudah banting tulang-tulang, banting peras keringat. Mengerahkan segala kemampuan yang dia punya, yang haram, yang halal, munafasah, lalai dari ibadah kepada Allah, gagal lagi, bangkrut lagi. Sekian lama, sekian tahun dia bergelimang, berkecimpung dalam perkara dunia, tidak juga mendapatkan apa yang dia harapkan. Maka sudah hancur agamanya, hancur masa depan akhiratnya, hancur pula dunianya. Maka dikatakan faulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang merugi, sangat rugi, rugi dunianya, rugi agamanya dan rugi akhiratnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka di antara keberkahan rezeki adalah justru dengan kita semakin bersemangat beribadah kepada Allah, semakin semangat beramal saleh, semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah, semakin jauh dari keharaman-keharaman Allah, larangan-larangan agama Allah azza wajalla. Hiasi dengan amal saleh. Ikhtiar semampu kita dengan cara yang halal, rezeki akan datang. Akan barokah. Akan barokah barakallahu fikum. Amal saleh membikin berkahnya rezeki. Kemaksiatan membikin hancurnya rezeki. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dari Thauban radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu." Sungguh seorang hamba itu diharamkan rezekinya. Diharamkan rezekinya, rezeki yang halal, dikarenakan dosa yang dia lakukan. Kemaksiatan yang dia kerjakan, kemungkaran yang dia terjang, keharaman-keharaman agama yang dia terjang. Bayangan dia akan mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Mungkin dia dapat, tapi tidak barokah. Atau yang paling banyak, tidak mendapatkan rezeki tadi. Semakin susah mencari rezeki, semakin dipersulit urusan dia, semakin susah, semakin sulit, semakin tertutup pintu-pintu rezeki yang ada, sehingga dia pun akhirnya harus terjun dalam dunia keharaman yang dilarang dalam agama Islam, menerjang keharaman-keharaman agama untuk mengais yang namanya rezeki. Mungkin dia dapat rezeki, tapi bukan rezeki yang halal, rezeki yang haram, rezeki yang justru akan membawa malapetaka pada dirinya, pada agamanya, dan juga pada akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ikhwan fillah na'azakumullah, termasuk keberkahan rezeki ialah ketika seseorang muslim itu memiliki sikap qanaah. Dan ini merupakan perkara yang sangat utama yang harus dimiliki seorang muslim. Al-qana'ah. Merasa cukup. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia dari rezeki yang ada. Disertai dengan syukur nikmat. Senantiasa bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla atas syukur nikmat. Atas nikmat yang diberikan kepada dia. Dikasih banyak alhamdulillah. Sedang alhamdulillah. Sedikit juga alhamdulillah. Qana'ah. Merasa cukup. Apa yang dia dapatkan cukup. Dia syukuri. Bertahmid, bersyukur kepada Allah azza wajalla. Rasulullah dalam sabdanya dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruzqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh beruntung, bahagia orang yang masuk Islam. Dikasih rezeki yang pas. Dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Muslim dia, bukan orang kafir. Rezekinya cukup pas-pasan dan qanaah. Ini merupakan falah yang hakiki, bahagia yang sungguhnya, barakallah. Dan yang terakhir disertai dengan doa kepada Allah Azza wa Jal dalam setiap langkahnya. Setiap dia melangkah untuk mengais rezeki, doa kepada Allah. Yang pertama, berdoa kepada Allah dikasih rezeki yang halal. Berdoa kepada Allah dikasih kemudahan-kemudahan dalam mengais rezeki. Meminta pertolongan, minta pertolongan, kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Dimudahkan langkahnya, dimudahkan jalannya untuk mengais rezeki yang halal, yang thayyib. Terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Diberi kemudahan, diberi kelancaran, dikasih rezeki yang halal. Dan semuanya dipasrahkan kepada Allah Azza wa Jal. Pasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Kita hanya dituntut ikhtiar yang thayyib, ikhtiar yang benar, ikhtiar yang halal. Tidak lebih daripada itu. Selebihnya tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Selebihnya bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Selebihnya qanaah. Maka hidup akan tenteram, hidup akan tenang, hidup akan barokah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Prinsip yang diutarakan di atas, ketika dilakukan oleh seorang hamba, maka akan mendatangkan dua kebaikan sekaligus. Dunianya baik, agamanya juga baik, dan nanti pada ujungnya akhiratnya. Barakallahu fikum. Bukan semata-mata dunia yang kita kejar. Apa gunanya kita memiliki, meraih harta begitu banyak, berlimpah ruah, kita memiliki uang miliaran, triliunan, memiliki rumah yang megah begitu banyak di mana-mana, mobil yang mewah di mana-mana, tapi harus menerjang barang haram, tapi harus mengorbankan akidah kita, mengorbankan prinsip kita, mengorbankan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa gunanya itu semuanya tatkala kita menjadi seorang hamba yang ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, jauh dari Allah Azza wa Jal? Gak ada gunanya. Ketika nanti kamu mati, kamu akan menyesal. Ternyata dunia yang selama ini kamu tumpuh-tumpuh, yang kamu kumpul-kumpulkan sebanyak itu, gak kamu bawa. Ditinggal, diperebutkan oleh ahli warismu. Semua rumah yang kamu miliki, semua mobil yang kamu punya, semua harta yang kamu miliki selama ini, kamu tinggalkan semuanya. Tidak kamu bawa ke alam kubur, dan kamu bawa ke hari akhir nanti. Ditinggal semuanya itu, diperbukakan oleh ahli waris. Semakin menyesal, karena ternyata yang menyertai kamu ke alam kubur nanti, amalan kamu. Sementara kamu gak punya amal, yang kamu punya hanya kemaksiatan, yang kamu punya hanya perkara dosa, yang kamu punya hanya menerjang keharaman agama, takwa kamu tidak punya, iman kamu tidak punya, kamu punya harta, ditinggal di dunia ini. Maka di sanalah yang namanya an-nadamah, an-nadamah, penyesalan yang sesungguhnya. Kamu akan menyesal ketika hidup telah usai dan masuk ke alam barzakh. Kamu menjadi hamba Allah yang paling sengsara, yang paling menderita, yang berbahagia, yang di belakang kamu, anak istri kamu. Itu pun kalau enggak berebut dengan harta kamu tadi. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya, yatba'ul mayyita thalath. Yang akan mengikuti sang mayit tiga perkara. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jangan diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalnya. Fayarji anhu tsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Akan pulang dua dari dia, akan menyertai dia satu. Yang pulang yarji anhu ahluhu wa maluhu. Ia akan pulang keluarga dia dan harta benda dia. Wa yabqa ma'ahu amaluhu. Dan yang bersama dengan dia dalam kubur nanti hanya amalan dia saja. Jamkan baik-baik. Orang yang cerdas, orang yang sehat, yang betul-betul mendambakan kebahagiaan dunia akhirat, dia akan betul-betul lebih mengutamakan seleksi dunia. Selalu di atas bimbingan iman dan takwa, Walaupun mungkin dunianya enggak seberapa. Dia rela bersabar, qanaah dengan apa yang ada di dunia ini. Tapi dengan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka untuk mendapatkan dan meraih kenikmatan yang abadi, yang hakiki di surga nanti. Ada akil, orang yang cerdas. Orang yang tidak waras, orang yang hanya membutuhkan hawa nafsu dia saja. Yang dia inginkan kenikmatan sementara, inginnya di dunia ini, dia habiskan, dia hambur-hamburkan, dia berfoya-foya. Tetapi di yaumul qiyamah, la khalaqa lahu. Tidak ada jatah bagi dia sedikit pun. Menderita, sengsara dia. Begitu dia mati, maka semua akan dia tinggalkan. Begitu dia mati, di hadapan dia hanyalah penderitaan. Maka ikhwan amtina azakumullah, ittaqullaha wa ajmilu fi talab. Ini singkatan ringkasan dari apa yang disampaikan tadi dari sabda Rasulullah SAW. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Wa ajmilu fi talab, dan perbaguslah dalam mengais rezeki. Ibadah jalankan, ketakwaan jaga, cari rezeki, tapi dengan cara al-jamal, ajmilu fi talab, dengan cara yang bagus, dengan apa yang disampaikan di atas, niatan-niatan yang baik, dengan cara yang halal, rezeki yang halal, dan dipergunakan untuk perkara-perkara kebaikan untuk kita pribadi, keluarga, dan untuk nanti jamul kiamah. Dengan seperti itu, kita akan mendapatkan dunia hasanah dan juga akhir hasanah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, ketakwaan, kesalehan, keimanan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada kita semua, rezeki yang halal dengan cara yang halal, dan termasuk hamba-hamba Allah yang meraih dua kebahagiaan dunia akhirat, sekaligus amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.